Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan tafsir muyassar. Insyaallah masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-260. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Namrud yang congkak dan tidak mau beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Ibrahim. Kemudian ayat berikutnya Allah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan suatu qaryah, Madinah, kota yang hancur, kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Maha Mampu, dan dari situ dijadikan sebagai dalil akan adanya hari kebangkitan. Ayat yang ke-259 ini salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia kelak di akhirat. Sebagaimana kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di dalam surat Al-Baqarah ini terdapat baik 4 ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sebagian makhluknya di dunia. Ayat ke-259, kemudian ayat yang kita baca nanti insyaallah 260, kemudian kisah yang lainnya ketika sebagian atau salah seorang dari Bani Israel dibunuh oleh sebagian yang lainnya dan tidak ada yang mengaku siapa yang membunuhnya. Kemudian Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor baqarah, sapi. Kemudian ayat yang sudah kita baca juga, apa yang Allah sebutkan pada juz yang kedua, alam taril ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut, ribuan orang keluar dari kotanya, dari tempat tinggal mereka, dari negeri mereka karena takut terhadap kematian. Kemudian Allah mematikan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka dalam kurun waktu yang Allah tentukan. Ini 4 ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, Allah mematikan sebagian makhluknya, kemudian menghidupkan kembali di dunia ini. Qala Allah azza wa jal, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, sebelum kita baca tafsir dalam tafsir Al-Muyassar, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan zakaruhu li su'al Ibrahim alaihissalam asbaban. Ahli tafsir menyebutkan sebab permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan makhluknya. Baik, kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, mereka menyebutkan sebab pertanyaan Nabi Ibrahim, menyebutkan asbaban, sebab-sebab. Di antaranya beliau sebutkan, ya, annahu lamma qala Namrud, tatkala dia, yakni Nabi Ibrahim, berkata kepada Namrud, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, beliau mengatakan, uhibbu an yartaqa atau an yataraqqa min ilmil yaqin fi dhalika ila ainil yaqin. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Ibrahim menginginkan, uhibbu, aku ingin naik tingkatan dari ilmul yaqin, dalam hal ini bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan makhluknya, menuju ainul yaqin. Wa an yara dhalika musyahadatan, dan Nabi Ibrahim ingin melihat dengan mata kepala beliau sendiri. Faqala rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Adapun hadis yang terkait dengan ayat ini, wa idh qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan sanadnya hingga sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Beliau katakan, haddatsana Ahmad ibnu Salih qala haddatsana ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an ibni Shihab an Abi Salamah wa Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu, kita, ahaqqu bisyakki min Ibrahim, kita lebih layak, lebih berhak untuk ragu daripada Nabi Ibrahim. Idh qala, ketika Ibrahim mengatakan, rabbi arini kaifa duhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam, barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Baik. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wadhkur. Dari mana dipetik kata wadhkur? Dari kata idh, dharfun lima malla minaz zaman. Idh, dharfun lima malla minaz zaman, kata keterangan waktu yang telah lampau. Wadhkur, dan ingatlah, ayyuhar rasul, wahai rasul, talaba ibrahima min rabbihi. Ingat permintaan, talab ay su'al, permintaan Ibrahim min rabbihi kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An yuriyahu kaifiyata al-ba'athi. An yuriyahu kaifiyata al-ba'athi. Ingat, wahai Rasul, permintaan Ibrahim kepada Allah untuk, yani agar Allah memperlihatkan kepadanya, memirhak kembali kepada Ibrahim, agar Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kaifiyata al-ba'athi, bagaimana Allah membangkitkan makhluknya. Sebagaimana kita singgung tadi, ini salah satu ayat dari 4 ayat dalam surat Al-Baqarah, Allah menghidupkan sebagian makhluknya. Nah, di dunia ini. Maka tentu, hal ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya Allah sangatlah mampu, tidak berat bagi Allah untuk menghidupkan seluruh makhluknya. Qala faqala Allahu lah, maka Allah pun mengatakan kepadanya, qala awalam tu'min, awalam tu'min. Allah mengatakan kepada Ibrahim, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman, tidak yakin bahwasanya Allah akan menghidupkan makhluknya. Qala bala, tentu, yakni tentu saya yakin. Bala sebagai jawaban dari pertanyaan yang bersifat nafi, awalam tu'min, apakah engkau tidak yakin? Maka jawabannya, bala, tentu aku yakin. Walakin atlubu dzalika liazdada yaqinan ala yaqinin. Namun saya meminta hal tersebut, meminta agar Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan makhluknya. Walakin, namun aku meminta hal tersebut, liazdada, agar ya bertambah kepadaku yaqinan ala yaqinin, keyakinan di atas keyakinan, sebagaimana kita sebutkan tadi ucapan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya zakaruhu li su'al Ibrahim alaihissalam asbaban. Para ulama ahli tafsir menyebutkan sebab-sebab mengapa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan bagaimana proses kebangkitan tersebut. Di antaranya, ya, tatkala Ibrahim alaihissalam mendebat, berdiskusi, berdialog dengan Namrud. Nah, qala, Allah pun mengatakan, fakhudh arba'atan minat tayri fadmum hunna ilaika wadbah hunna waqatti' hunna. Qala fakhudh arba'atan minat tayri. Kata litafsir, fakhudh, ambil, arba'atan, empat, minat tayri, empat burung. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ikhtalafal mufassirun fi hadhihi al-arba'ati. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang empat burung tersebut. Mahi, apa burungnya? Nah, kemudian beliau ingatkan, wa in kana la ta'ila tahta ta'yiniha, walaupun enggak ada faedah begitu banyak membicarakan menetapkan burung-burung apa yang dimaksudkan. Idh law kana fi dhalika muhimmun lanassa 'alaihi al-Qur'an. Ya, seandainya penetapan ta'yin burung-burung itu ada sisi kepentingannya, idh law kana fi dhalika muhimmun, kalau itu penting, lanassa 'alaihi al-Qur'an, Qur'an pasti akan menyebutkan. Di sini barakallahu fikum, Allah sebutkan dalam ayatnya, fakhudh arba'atan minat tayr, sebutkan secara mutlak, ya, sebutkan secara mutlak, nakira fi siyaki al-isbat, fakhudh arba'atan, ambil empat burung. Nah, walaupun ya para ahli tafsir berbeda pendapat. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, hurnuk, tawus. Nah, sebutkan nama-nama burung tersebut. Nah, namun sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tidak ada faedah yang begitu banyak sehingga Al-Quran tidak menyebutkannya, apa keempat burung tersebut. Kita bisa melihat dalam tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, nama burungnya hurnuk, tawus, nam, dik, hamamah, merpati, apalagi apa namanya, jago, dan lain sebagainya. Sebutkan juga nama-nama yang lainnya, gurob, kakak. Namun sekali lagi, tidak ada faedah yang begitu besar terkait dengan ta'yinnya. Yang menjadi titik pokok adalah bagaimana Allah ta'yib menambahkan keyakinan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, fakhudh, maka ambil empat ekor burung. Wadmum hunna ilaika, lalu kumpulkan keempatnya, kumpulkan jadi satu. Baik. Wadbah hunna, setelah itu sembelih keempat burung tersebut. Waqatti' hunna, setelah disembelih potong-potong, dipotong-potong keempat burungnya, empat burung tersebut. Nah, kemudian campur. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian thumma ja'al, yani fasurhunna ilaika, fasurhunna ini makna qatti', yani potong-potong, bukannya iqta', potong qata'a yaqta'u, iqta' itu potong, namun qatta'a dengan tasydid ya dulu ala taksir, ya kasratu al-qata', dipotong-potong jadi kecil-kecil. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, fasurhunna ay wa qatti'hunna, potong-potong burung tersebut. Summa ja'al, tentu dicampur setelah itu, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian setelah keempat burung itu disembelih, dipotong-potong, dibagi menjadi empat. Summa ja'al, jadikan pada setiap gunung tersebut dari potongan-potongan tersebut juz'a. Satu, dua, tiga, empat. Thumma nadihin, thumma nadihinna. Kemudian nadihinna, panggil, panggil burung-burung itu. Nah, ya'tinaka musri'atin, niscaya burung-burung tersebut akan ya'tinak, mereka, burung-burung itu akan mendatangimu, musri'atin, dalam keadaan cepat. Ini tanda, bukti. Nah, Nabi Ibrahim mengumpulkan burung-burung itu, empat, kemudian disembelih dengan tangannya sendiri. Taib, kemudian campur, kemudian dipisah, beliau meletakkan. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian dipanggil. Ya, betul-betul kembali, betul-betul menuju Nabi Ibrahim, musri'atin, dengan cepat. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita butuhkan. Nah, seandainya satu ayat ini sebagai bukti bahwasanya Allah itu mampu untuk membangkitkan makhluknya sudah cukup. Lebih-lebih ada empat ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Lebih-lebih dalil yang lainnya sangat banyak. Baik. Dari empat ayat itu jelas-jelas burung, kemudian manusia, ya, ada tiga ayat sebelumnya nyata yang sudah pernah kita sampaikan pada ayat sebelumnya, sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bagaimana proses Allah menghidupkan orang tadi. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Baik, apa yang disebutkan oleh para ulama yang pertama kali dihidupkan adalah apa? Matanya. Dia melihat bagaimana proses tulang belulangnya itu menyatu, kemudian dibungkus dengan daging, ya, sempurna badannya. Kemudian dia melihat bagaimana tunggangan dia, himarnya, keledainya itu hidup. Dia melihat, ini bukti nyata. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim, kita lebih layak untuk ragu. Artinya apa? Keimanan kita jauh, sebagai bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita tahu Nabi lebih utama daripada Nabi Ibrahim. Artinya sebagai ibrah, pelajaran bagi kita, ya. Bahwasanya kalau saja satu bukti ini, bukti bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan makhluknya di hari kiamat, dengan satu bukti yang ditunjukkan kepada Ibrahim, dan Ibrahim merasa puas, Nabi Ibrahim merasa yakin, merasa cukup, tentu kita apa? Lebih merasa cukup dengan apa yang Allah sebutkan. Oleh karena itu dalam ayat yang lainnya Allah mencap, ya, menghukumi orang yang mengingkari adanya kebangkitan sebagai orang-orang kafir. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Ketika dibangkitkan kaget. Qalu, ya, man ba'atsana mimman qardi mimman apa? Qadina hadza. Mereka mengatakan, qalu man ba'atsana mimmar qadina hadza. Mereka mengatakan, siapa yang membangkitkan kami, membangunkan kami dari tidur kami? Kaget. ternyata dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketun, penyesalan yang tidak ada faedahnya. Dari sini pula, ya, bukan semata-mata kita meyakini adanya kebangkitan, namun hendaklah kita menyiapkan bekal apa yang kita perlukan untuk menghadapi kebangkitan tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Qala al-mufassir rahimallahu taala, fanada Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Ibrahim pun memanggil burung-burung tersebut. Ya, kalau riwayatnya misalnya, ya, sebutkan Wawus, Dik, ya, Gurnuk, dipanggil nama-nama burung tersebut. Datang semuanya, panggil ini, panggil itu, keempat burung tersebut. Qala fa'idha kullu juz'in ya'udu ila mawdi'ihi. Fa'idha, fuja'iyah. Idha, fuja'iyah, ternyata, tiba-tiba, setiap anggota dari bagian burung-burung itu ya'udu kembali ke tempat masing-masing bersatu. Luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Wa idza biha ta'ti musri'atan. Dan ternyata, ya, ini betul-betul mata kepala beliau sendiri. Kenapa? Karena beliau yang mengumpulkan burungnya masih hidup. Setelah itu disembelih, setelah itu dipotong-potong. Dipanggil, ternyata sudah kembali persis. Ya, memang burung itu sendiri. Tayib. Fa'idha biha ta'ti musri'atan. Ternyata, ya, burung-burung itu, masing-masing burung itu datang menuju Nabi Ibrahim dengan cepat. Demikian juga makhluk, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan, ya, makhluknya, kun fayakunu, dengan kun maka akan hidup. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basari aw hu aqrab. Urusannya satu ketika Allah membangkitkan. Wa ma amruna illa wahidah, satu. Seperti apa? Kalamhil basar aw hu aqrab. Seperti kedipan mata atau lebih cepat daripada itu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wa'lam anna Allaha 'azizun la yaghlibuhu syai'un. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Aziz, Maha Perkasa. La yaghlibuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakimun fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qudrat wa qadarihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hakim, Maha Bijaksana di dalam segala ucapannya, perbuatan, syariat dan takdirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat yang mulia ini dengan nama Allah, wa'lam annallaha azizun hakim, dengan dua nama yang mulia, ya, bahwasanya itu salah satu atau sebagian perkara yang menunjukkan kemahaperkasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga itu menunjukkan hikmah yang luar biasa yang patut dicerna oleh setiap muslim agar dia semakin yakin, ya, akan adanya hari kebangkitan, kemudian menyiapkan bekal di dalam menghadapi hari kebangkitan itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala ditanya ayyun nasi aqyas, manusia manakah yang cerdas, yang paling cerdas? Ayyun nasi aqyas, manusia manakah yang paling cerdas? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aktsaruhum bil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Manusia yang paling cerdas adalah orang yang aktsaruhum bil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Ya, kematian datang tiba-tiba. Kalau para nabi dan rasul mau mati ada pilihan, ya. Suruh milih, mati sekarang atau nanti. Nabi Musa diberikan pilihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan. Beliau mengatakan di akhir hayatnya fi rafiqil a'la, memilih untuk diwafatkan. Adapun kita tidak ada, ya, tidak ada pilihan. kematian datang secara tiba-tiba, baghtah. Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu istidada, dan orang yang paling bagus di dalam menghadapi kematian tersebut. Qala al-qala, kita baca ayat berikutnya. ثم قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال المفسر رحمه الله تعالى ومن أعظم ما ينتفع به المؤمنون al-infaqu fi sabilillah. Kata ahli tafsir, dan di antara perkara terbesar, min tab'idiyah, di antara perkara terbesar yang bermanfaat bagi kaum mukminin, al-infaqu fi sabilillah, berinfak di dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat yang membicarakan keutamaan infak fi sabilillah. Demikian pula hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sering kita dengarkan ayat itu, demikian pula hadisnya. Ya. Walhamdulillah, itu merupakan suatu hidayah, bimbingan dari Allah untuk kita ketahui. Namun kita butuh hidayah berikutnya. Ya. Kalau tadi ilmu kita mengerti keutamaan-keutamaannya, kita membutuhkan hidayah yang kedua adalah taufik untuk beramal. Taufik untuk menjalankan apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu tersebut. Karena ilmu akan ditanya nanti di ketika kita di padang mahsyar. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki setiap orang dari kita. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya, wa in ilmihi wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, apa yang dia lakukan. Jadi bukan semata-mata tayyib banyak-banyakan ilmu, banyak-banyakan hafalan Quran ataupun hadis. Nah, itu adalah keutamaan. Namun selain daripada itu, kita dituntut untuk beramal. Ya, al ilmu syajarah wal amalu thamarah. Ilmu itu adalah pohonnya, sementara buahnya tayyib amal adalah buahnya. Karena itu kita sangat membutuhkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassir rahimallahu taala, wa min a'zami ma yantafi'u bihil mu'minuna al-infaqu fi sabilillah. Dan di antara perkara terbesar yang bermanfaat bagi kaum mukminin adalah al-infaqu fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, "Idza matal insan inqata'a 'amalu illa min thalath." Jika manusia mati, akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Ya. Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir manfaatnya, bangun masjid thayyib, ikhlas karena Allah, wa man man bana baitan lillahi, termasuk dari satu hadis yang mutawatir, membangun masjid, membuat sumur, ya, madrasah dan lain sebagainya, dia ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmun bermanfaat, diambil manfaatnya. Wa waladun salih yad'ulah, dan anak salih yang mendoakannya. Dan barakallahu fikum, ketiga hal ini, sedekah jariyah yang mengalir manfaatnya ketika dia mati, kemudian ilmu yang diambil manfaatnya, anak salih, ini tergabung, terkumpul bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Orang mencari ilmu dan mengajarkannya akan dapatkan tiga-tiganya. Ketika dia mengajarkannya, ini jelas, ya, ilmun yuntafa'u bihi. Yang kedua, dikatakan sedekah jariyah, ya, karena dengan bimbingan dia, apa yang dia ajarkan itu akan terus diamalkan oleh manusia, dia akan mendapatkannya, sedekah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sekian banyak hadis, demikian pula ayat yang terkait dengan ucapan yang bagus, ucapan yang membimbing. Ini termasuk dari sedekah jariah, walaupun dia meninggal dunia akan mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga, orang yang mengajarkan ilmu, dia juga masuk dalam kategori memiliki waladun salih yadu'ulah. Mengapa? Karena murid-muridnya, orang yang belajar padanya, itu termasuk dari ya awlad ad-diniyah, yaitu anak dari sisi agama, walaupun bukan anak secara nasabnya. Oleh karena itu semangat talabatul ilm, semangat mencari ilmu, semangat dalam berdakwah. Mengapa? Dia akan mendapatkan tiga-tiganya. Ya, mendapatkan sedekah jariah, mendapatkan ilmun yuntafa'u bih, mendapatkan waladun shalih yad'ulah. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, meninggal dunia belum nikah. Al-Imam An-Nawawi demikian juga, dan ulama yang lainnya. Qala rahimallahu taala, wa mafadul mu'minin, dan perumpamaan kaum mukminin. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini fi sabilillah, fi sabilillah, kata fi sabilillah mengandung dua unsur. Apa unsur tersebut? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ketika dia membelanjakan hartanya karena Allah, maka fi sabilillah. Demikian pula kedua, syarat kedua, dia belanjakan pada perkara yang disyariatkan oleh Allah. Ini poin penting. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ay ikhlasan wattiba'an, ikhlas karena Allah, bukan untuk dunia. Demikian pula dia keluarkan, dia belanjakan pada jalan yang benar, fi mardhatillah, pada syariatnya, pada perkara yang mendukung dakwah. Qala kama fali habbatin, seperti habbah. Mana habbah? Biji, habbah wahidah, satu biji. Zuri'at fi ardin tayyibah, satu biji yang ditanam pada tanah yang bagus. Ya, enggak salah ketika berinfak. Dia berinfak pada posisi yang tepat. Habbah, ya, satu biji ditanam pada tanah yang bagus, subur. Ya, tempatnya strategis, dapat sinar matahari pagi sampai sore. Ya, kan beda ketika kita menanam tayyib hanya dapat sinar ketika jam 11-12. Beda dengan tanaman yang dapat sinar dari pagi sampai sore. Fi ardin tayyibah, tanahnya bagus, ya, tempatnya juga strategis, airnya cukup. Fa'idha biha, ternyata biha, ini habbah tadi, satu biji tadi, akhrajat saqan, mengeluarkan, keluar darinya apa? Satu batang. Nah, tasya'aba minha sab'u syu'abin, dari satu batang itu tercabang menjadi tujuh. Ini barakallahu fikum, perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang sifatnya maknawi dengan yang sifatnya konkret, supaya kita melihat, ya, berinfak kok bisa infak itu menjadi sangat banyak, menjadi melimpah. Ini gambarannya, ya, suatu yang maknawi dipermisalkan dengan yang hissi, nyata. Lihat, satu biji tumbuh, nah, kemudian akan tercabang sekian. Silahkan antum lihat tanaman-tanaman yang ada. Atau contoh, mungkin padi. Ya. Atau yang misalnya punya tanaman apa itu, kemangi. Iya. Atau tanam situ, subur tanahnya. Nanti kemudian jadi besar. Terus sudah banyak itu cabang-cabangnya. Dari itu akan keluar biji-bijinya, jatuh bijinya. Satu biji jadi sekian, banyak biji. Qala fi ardin tayyibah fa idza biha qad akhrajat saqan, kemudian keluar batangnya. Tasya'aba minha sab'u syu'abin, kemudian tercabang darinya 7. Likulli wahidatin sumbulah, fi kulli sumbulatin 100 habbah. Ya. Likulli wahidatin, setiap tadi cabangnya tadi, likulli wahidatin sumbulah, terdapat 1 bulir. Fi kulli sumbulatin 100 habbah, 1 bulir akan melimpah menjadi 100 bulir. Dari yang sedikit, dari 1 kemudian menjadi 7, menjadi 100, ya, akan semakin banyak cabangnya. Kemudian wallahu yudha'ifu al-ajra liman yasha. Kalau tadi disebutkan satu ibadah, satu amalan, satu infak menjadi dilipatkan 7, dilipatkan 100, ya, 1 menjadi 7 cabang. Dari tiap cabang keluar 100, menjadi berapa? 7. 700 satu infak, satu sedekah. Kapan itu? Fi sabilillah, ketika ikhlas karena Allah. Ketika kapan itu? Ketika dia belanjakan pas posisinya, manfaatnya terus dirasakan. Nah, banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Qala fi kulli sunbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu al-ajra liman yasha. Kemudian Allah sebutkan dalam ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Di sini barakallahu fikum adanya mudha'afah, Allah melipat gandakan ajr pahala liman yasha. Kapan? Bihasabi ma yaqumu biqalbil munfiqi minal imani wal ikhlasi tam. Sesuai dengan apa yang ada dalam kalbu seorang yang berinfak berupa iman dan ikhlas yang sempurna. Untuk melihat poin ini, ya, sama-sama berinfak 10.000 atau 100.000, nilainya berbeda. Apa bedanya? Karena iman. Yang satu yakin bahwasanya Allah SWT akan berikan ganti, yakin. Keyakinannya melebihi yang kedua. Yakin dengan janji Allah. Yang satu tadi juga lebih ikhlas, betul-betul mengharapkan ganjaran di sisi Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur, enggak ingin dipuji manusia, yang ingin dibalas manusia, ikhlas. Betul, ikhlas, al-ikhlas at-tam. Maka Allah bisa melipat gandakan bukan hanya 700, ya, kelipatan yang tiada tara. Sesuai dengan keimanan dan keikhlasannya. Wa fadlullahi wasi'un, keutamaan Allah sangat banyak, sangat luas. Wa huwa subhanahu alimun biman yastahiqquh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkannya. Dilipat gandakan ganjarannya ini barakallahu fikum menunjukkan pentingnya keikhlasan di dalam, ya, menjalankan amalan ibadah kita. Berinfak di jalan Allah, mengajar, berta'awun dalam segala kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah, segala kebaikan itu adalah sedekah. Nah, penting bagi kita semuanya pentingnya keikhlasan, demikian pula keimanan. Wallahu subhanahu alimun biman yastahiqquhu, Allah lebih mengetahui baik terhadap orang yang berhak mendapatkan kelipatan tadi. Siapa yang berhak dilipat gandakan? Muttali'un ala niyati ibadihi, Allah mengetahui niatan-niatan hamba-hambanya. Tayyibarakallahu fikum. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, ya, setelah menyebutkan pada ayat ini terdapat dolongan besar dari Allah kepada hambanya untuk berinfak, menginfakkan harta bendanya dengan Allah. Wa huwa tariquhu lil wusuli ilaih. Kemudian kata beliau, fayadkhulu fi hadza, masuk di dalam hal ini, ya, infaquhu fi tarqiyatil ulumin nafi'ah, ya, berinfak untuk semakin membantu, mendukung, ya, penyebaran ilmu-ilmu yang bermanfaat. Infak di dalam berjihad fi sabilillah, Demikian pula membantu kaum mujahidin dan bentuk-bentuk yang lainnya yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian infak berikutnya memberikan infak kepada orang butuh dari kalangan fuqara dan masakin. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, hal yang semisal ini bukan sebatas berinfak ya dalam harta benda. Baik. Namun hal-hal yang lainnya yang bermanfaat, kalimah thayyibah, sedekah, ucapan yang baik ini juga termasuk dari sedekah. Naam. Allahu a'lam bissawab. Qala alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alayhim wa lahum yahzanun. قال المفسر رحمه الله تعالى الذين يخرجون أموالهم في الجهاد وأنواع الخير. Orang-orang yang mengeluarkan harta bendanya untuk berjihad. Yunfikuna amwalahum fi sabilillah wa anwa'il khair, dan berbagai amal kebaikan. ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات منن على ما أعطوه. Kemudian mereka yang berinfak di jalan Allah tadi tidak mengikutkan infak-infak itu, ma anfaqu min al-khairat, tidak mengikutkan kebaikan-kebaikan yang dia infakkan. Apa? Mannan, mengungkit-ungkit. Artinya ketika dia berinfak sudah tidak usah diungkit-ungkit, disebut-sebut, ya saya berjasa ini, kalau bukan saya dan seterusnya. Mannan, mengungkit-ungkit, menyakiti orang yang diberi. Ala man a'tauhu, kepada orang yang dia beri, kepada orang yang mereka beri. Wala adhan, tidak pula ya diikuti dengan gangguan. Biqaulin au fi'lin, dengan ucapan ataukah perbuatan. Yush'iruhu bittafadduli alaih, dengan itu dia memberikan kesan ya, dengan ucapan dan perbuatannya itu seakan-akan dia punya fadl, keutamaan, kalau bukan saya. Merasa punya kedudukan, merasa punya jasa, bukan Allah. Merasa harus dibalas oleh manusia. Ingat Allah mengatakan dalam surat yang sudah kita sebutkan, Al-Insan, orang yang tidak mengharapkan jazaan wala syukura, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka, kami memberikan makan kepada kalian karena Allah, tidak mengharapkan ganjaran, balasan, tidak pula terima kasih. Lahum thawabuhum al-azimu inda rabbihim. Kalau ini sifatnya orang berinfak fi sabilillah, ikhlas dan di jalan yang tepat, maka kemudian tidak diikuti dengan mengungkit-ungkit pemberian, demikian pula tidak mengganggu. Maka bagi mereka pahala yang besar di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirah. Dan mereka tidak takut perkara yang menimpa mereka ke depan dari urusan akhirat. Wala hum yahzanuna 'ala syai'in fatahum fi hadhihi dunya. Dan mereka tidak bersedih terhadap perkara yang luput bagi mereka di dunia ini. Ini sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pentingnya menjaga amalan. Kalau tadi di atas disebutkan keutamaan, dorongan bagi kita untuk berinfak di jalan Allah ya, ketika menjalankan ibadah, ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian setelah beribadah, berinfak, ada adab berikutnya. Sudah selesai ibadahnya, sudah selesai infaknya, sudah selesai ngajarnya, sudah selesai ta'awunnya, sudah selesai ini, sudah selesai. Ya. Kemudian ada berikutnya adalah jangan sampai kita menghapus amalan itu dengan apa? Mannan wala adza. Di sini menunjukkan bahwasanya kadang ibadah, amalan, infak, ketaatan yang kita lakukan terhapus dengan sebab amalan kita. Apa contohnya di sini? Mannan wala adza. Dia mengungkit-ungkit, demikian pula dia mengganggu, mencela orang yang diberi. Nah, di sini terhadap ada penting. Ketika beramal, kita harus berupaya untuk menjaga amalan itu agar tetap lestari, tetap bermanfaat, tetap kita merasakan faedahnya. Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Naam. Qala qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Kalamun thayyibun. Ucapan yang baik. Yurad jahu. Yuraddu bihi as-sa'ilu. Ucapan yang baik yang disampaikan kepada as-sa'il, orang yang meminta. Ada orang datang minta, kita balas dengan ucapan yang baik. Karena enggak punya misalnya, ya semoga antum diberikan rezeki, dimudahkan rezekinya, enggak punya. Wa'afun, dan memaafkan. Amma badara minhu min ilhahin fis su'al, dan dia memaafkan dari apa yang muncul, yang dia dapatkan dari ilhah. Mana ilhah? Desok mintanya. Min ilhahin fis su'al, ada orang datang desok, betul-betul maksa untuk diberi. Kita jawab dengan ucapan yang baik. Satu. Kemudian yang kedua, kita memaafkan karena dia mendesak kita. Memaafkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha minal mutasaddiqi adan wa isaah. Lebih baik daripada sedekah yang diikuti. Nah, yang diikutkan oleh al-mutasaddiq, orang yang bersedekah. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti setelahnya azan, gangguan. Nah, as-isa'ah, berbuat jelek. Wallahu ghaniyun an shadaqatil ibadi. Allah ghaniyun, maha kaya, tidak butuh terhadap sedekah-sedekah hamba-hambanya. Halimun la yu'ajiluhum bil uqubati. Allah halim, ya, tidak tergesa-gesa. Allah maha lembut. La yu'ajiluhum, tidak segera mengazab mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Nah, ini sekali lagi barakallahu fikum, terdapat adab-adab penting tatkala seseorang beramal. Ketika beramal, demikian pula setelah beramal, berusaha untuk menjaga kualitas. Jadi bukan semata-mata beribadah. Kata fisabilillah, dari apa yang sudah kita lewati, ya, pahala tersebut dilipat gandakan sesuai dengan iman dan keikhlasan. Jadi menjaga kualitas, bukan semata-mata misalnya menunaikan sholat 5 waktu, bukan semata-mata kalau keluarga, kepala keluarga, bukan semata-mata memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Kemudian diikuti dengan ucapan yang kasar, kaku, atau ya bentakan-bentakan kepada istrinya, misal, atau kepada orang yang mungkin dia itu kaya, memberikan santunan kepada fakir miskin atau kepada thalabatul ilm, kemudian mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Nah, ini barakallahu fikum, ada penting dalam beribadah, menjaga kualitas yang dinamakan dan al-ihsan. Derajat ihsan, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Demikian pula dikatakan dengan al-itqan, ya, mutqin. ibadahnya mutqin, ibadahnya dapat 90 atau dapat 100, bukan hanya dapat 50 ya. Ataukah prasib dapat jelek nilai ibadahnya, sekedar gugur kewajiban. Nah, menjaga kualitas ibadah tersebut, baik ibadah qalbu, ibadah lisan, ataukah ibadah anggota badan. Demikian juga di sini sekali lagi ada penting, yaitu kita menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan kita terhapus, dan penghapus terbesar ya na'udzubillah min dzalik adalah kesyirikan dan kekufuran. Nah, ibadah yang sudah lama dibangun, ketaatan, amal saleh, sedekah, ilmu dan lain sebagainya, hancur dengan sebab kesyirikan ya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin insyaallah pada pertemuan berikutnya, jika tidak ada perubahan, mungkin antara azan dan iqamah kita pakai untuk memurojaah 100 hadis bil hifdz. Nah, 100 hadis untuk dihafal, itu hadisnya pendek-pendek. Dulu pernah kita baca, namun enggak selesai, seingat ana sekitar 70-an, 75 atau berapa itu sudah kita baca, insyaallah di murojaah. Ya, sambil kita istilahnya murojaah hadis, juga memurojaah faedah agar kita semangat di dalam menghafal ilmu. Thayyib, wallahu a'lam bishawab. Fadhlu hafizakumullah.